Kelingan nalikane aku ketemu rokuwe, ati iki langsung isa tresno rasane. Saben ketemu sliramu tansah ayu matiku, naliko nyawang esem lan kuyumu. Daripada citra muka kowe bahagia karo wong liya.